لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ada satu hadis yang saya ingat sehingga membuat semangat berangkat malam ini ke masjid bertemu antum dalam rangka at-tadzkir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam rangka murajaah. Dan saya berharap majlis-majlis kita seperti ini bermanfaat juga bagi yang lain, ya, tersebar bagi ikhwana salafiyin kaum muslim secara umum. Yaitu ikhwana billah rahimun rahimakum, hadith yang masyhur yang ringkasnya disebutkan dalam Sahih Muslim dan beberapa riwayat di antara dalam sahih hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tentang itikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu itikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Beliau awalnya itikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian beritikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Sampai hari satu waktu beliau di pagi hari tanggal 20 Ramadan berkata kepada para sahabatnya, iya, bercerita beliau tentang mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau bermimpi, iya, dan satu riwayat disebutkan, inni urituha wa unsituha, aku telah diperlihatkan dalam mimpiku dan aku lupa, dilupakan tentang kapannya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha bilasil awahir, carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Wa ini ra'aituha anni asjudu ala ma'in watin, dan aku melihat dalam mimpi tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, aku sujud di atas air dan tanah, tin yang kita di sana. Berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, maka di malam harinya turun hujan. Fawakafal masjid, yani karena dari pelepah korma masjid pun bocor, yani masuk air ke dalam masjid. Iya, ketika di subuh hari Rasulullah SAW salat, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, raitu athara ma'a watin ala jabhatihi, aku melihat, ya, bekas-bekas air dan tanah, tanah tin di tanah di sana mirip-mirip tanah liat, aku lihat di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di malam 21 bulan Ramadhan. Sehingga huna fillah rahiman rahimakumullah. Iya, di sini menunjukkan yang pertama kata para ulama kita bahwasanya malam Lailatul Qadar, iya, kadang terjadi selain malam 27. Pernah terjadi bila Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau tak malam 21. Dari hadis ini sebagian para ulama kita di antaranya di dalam penjelasan Syekh Abdul Mubarak Furi, ini hadis merupakan alamah. Alamah yustadalu biha 'alaiha. Tanda, iya, yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah itu. Ya, dengan tanda tersebut, yaitu hujan. Turunnya hujan satu di antara tanda malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian ada sebelumnya, Asy-Syalbani rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis-hadis terkait dengan masalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar, disebutkan dalam satu riwayat, satu lafaz, di antara tanda malam Lailatul Qadar itu adalah tidak ada sahab, tidak ada hujan, tidak ada angin. La sahaba fiha wala matara wala riyah. Tambahan lafadz ini, ikhwan fillah rahiman rahimah, didhaifkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita baca-baca dalam hadis-hadis, yang di situ terdapat riwayat yang menyatakan di malam Lailatul Qadar tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin, itu hadis dengan lafaz tambahan seperti itu dhaif. Lafaz tambahan itu adalah lafaz yang dhaif. Dan pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar itu hujan. Iya, bahkan sebagian sampai ada menyatakan syarat. Syarat Lailatul Qadar itu adalah hujan, tetapi dibantah para ulama kita. Yang jelas yang ingin saya sampaikan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu di antara sekian tanda yang ada adalah hujan. Kita tidak tahu, tapi kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saya datang ke sini ingin mengingatkan bahwasanya kita beristihad, kita berharap. Iya, jangan sampai hujan kemudian membuat kita kurang semangat di dalam qiyamul lail, dalam qiraatul Quran, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bisa jadi hujan ini adalah tanda Lailatul Qadar. Wahai ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya mudah-mudahan sampai kepada ikhwan yang lain yang tidak hadir dan yang mendengar kalimat saya ini, Allahu a'lam bishawab. Nah, kita baca dari salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis as-sadis asyar, yang ke-16 dalam bab mujahadah. Dan sekaranglah amal kita, ikhwan, ya, tantangan dan perlu mujahadah. Ya, di malam hujan dingin seperti ini, kita insyaallah lakukan qiyamul lail di tengah malam. Ini perlunya mujahadah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kata beliau, as-sadis asyar, yang ke-16 dalam bab mujahadah, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ayatu sadaqah, ketika turun ayat sadaqah, iya, sebagian menyatakan dimungkinkan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surat At-Taubah. Ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamil ala dhuhurina, kami pun membawa sedekah-sedekah kami di atas punggung-punggung kami. Demikianlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang ya yusari'una fil khairat, yang bersegera dalam kebaikan. Ya, mereka adalah orang-orang yang cepat di dalam melaksanakan ya anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Datang seorang bersedekah dengan harta yang banyak. Faqalu mura'in. Ini. Demikianlah manusia dengan berbagai macam modelnya. Ridha nas ghayatun la tudrak. Iya, ridha kullin nas ghayatun la tudrak. Iya, keridhaan seluruh manusia tidak mungkin tercapai. Iya, manusia itu ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang mukmin, iya, ada yang munafik. Ada yang taat, ada yang fasik. Ketika bersedekah dengan banyak, orang-orang munafik berkata, ini orang riya, ingin melakukan perintah Rasul, perintah dan Rasulnya, iya, bersedekah banyak dibilang riya. Wajah rajulun akhar, datang orang yang lain, fatasaddaqu bisa', sedekah dengan sedikit, dengan satu sa'. Faqalu, mereka punya komentar lagi, iya, innallaha laghaniyun an sa' hadha. Iya, Allah maha kaya, Allah enggak butuh satu sa' yang kamu bawa ini. Yang besar disebut riya, yang kecil dilecehkan. Yang bawa banyak dituduh tidak ikhlas, yang bersedekah seadanya dilecehkan, dihinakan. Maka turunlah fanazalat ayat Allah Subhanahu wa taala alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin bisadaqah. Orang-orang yang melecehkan kaum mukminin yang hendak bertatawu melakukan ibadah kepada Allah di dalam sedekah, mereka dilecehkan. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu kecuali itu. Iya, yang bisa mereka berikan dalam sedekah. Ini ayat telaan kepada mereka orang munafikin yang melecehkan kaum mukminin muttafaqun alaih. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya. Subhanallahi rahimallahu menyebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama tadi yang sudah kita singgung menunjukkan hirsus sahabah. Semangatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Datang perintah, datang anjuran, mereka segera melakukannya. Itulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala membela kaum mukminin. Membela dari celaan orang-orang munafikin. Membela dari pelecehan orang-orang munafikin ketika mereka melecehkan mukminin, para sahabat yang fakir yang bersedekah, maka Allah pun membelanya dengan menurunkan ayatnya alladzina mizunal mutawwi'ina mukminin al-ayah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, hendaknya seorang mukmin beramal sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha beramal ala qadril mustata', dengan sesuai kemampuan, segenap kemampuan yang bisa dilakukan. Iya, mereka bersedekah yang punya banyak, bersedekah banyak, yang sedikit, iya, itu yang bisa mereka berikan, tetap mereka berikan. Yang penting mereka bisa menjalankan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terkait dengannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian atau engkau pernah menganggap remeh perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun. Ketika seorang menganggap remeh amal baik yang mau dia lakukan, ya ini sedikit, ini kecil, ini tidak akan ada nilainya, dia tidak akan berbuat baik. Iya, bisa jadi satu korma yang kau sedekahkan akan menjadi sebab kebaikanmu di akhirat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah? Iya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah korma. Setengah korma yang berarti bisyiqqi tamrah bisa menjadi sebab terjaga dari api neraka. La tahqiranna bil ma'ruf syai'an. Namallahu a'lam bisawab.